Kata-kata manis selalu enak di telinga, pahit di kenyataan. Ribuan janji terungkapkan, menanti yang ditepati sangat menyedihkan, karena tak pernah kunjung datang. Masihkah ada anggota dewan yang berhati rakyat, yang berteriak sebagai milik rakyat, dipilih rakyat, mewakili rakyat untuk bersuara tentang kebutuhan rakyat? Sebuah pertanyaan yang menggugat. Semoga anggota dewan menanya dirinya, masihkah aku seperti yang dulu, yang seharusnya? Masihkah aku seperti janjiku yang terucapkan? Masihkah aku seperti kata-kataku kepada anak cucuku, bahwa aku ada di situ untuk membela kepentingan rakyat yang sudah memilih dan mengantar ke parlemen yang terhormat? Ya, rakyat yang telah membuat kita di sana, adakah kita memikirkan mereka? Itu sebuah pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh tiap anggota dewan. Jikalau itu masih berbunyi di hati nurani, maka harapan bagi rakyat tampak nyata. Tak sekedar titik-titik harapan yang lemah. Kalau saja semua anggota dewan berhati rakyat, alangkah bahagianya rakyat yang telah memilihnya. Karena pilihan mereka tak perlu disesali, tetapi sudah menjadi tepat arah. Kalau saja semua anggota dewan berhati rakyat, negara akan mempunyai harapan, sehingga pemerintah tak bisa semena-mena merancang bangun tanpa arah, menimbulkan kekacauan di sana-sini. Andai kata saja setiap anggota dewan berhati rakyat, alangkah indah sebuah amanat karena dipenuhi dan dilakukan. Alangkah hebat mereka dipuji karena rakyat berbahagia atas apa yang mereka kerjakan. Harapan rakyat tetap anggota dewan berhati rakyat. Tapi harapan rakyat bisa jadi tidak tepat, karena ternyata rakyat sendiri yang menjadi penyebab memilih orang yang tidak tepat. Memilih hanya karena kata-kata, bukan kejujuran nuraninya. Hati-hati, semoga ini jadi pelajaran bagi kita untuk tak terjebak pada lubang yang sama. Semoga rakyat selalu mampu berpikir dengan ketat, memilih dengan tepat siapa calon yang berhati rakyat, sehingga Anda dan saya tak perlu menggugat, karena mereka sudah bertindak dengan tepat, melakukan apa yang seharusnya dan berpihak pada rakyat. Semoga Anda adalah anggota dewan yang berhati rakyat. Bersama saya, Bigman Sirait.